Selalu ku pikir bahwa aku tegar. Aku tak pernah menyangka kan begini. Dan saat engkau tak di sisiku lagi, baru ku rasakan arti kehilangan. Ingin ku bicara hasrat pengungkapan, masih pantas kaku bersamamu. Untuk lalui hitam putih hidup ini. Saat engkau pergi tak kau bawa hati, dan tak ada lagi yang tersisa. Dia, dia, dia telah mencuri hatiku. Dan saat hari di mana kau tinggalkanku, kira semuanya kan baik-baik saja. Kini baru ku sadari semua. Dia, dia, dia telah mencuri hatiku. Ingin ku bicara hasrat pengungkapan, masih pantas aku bersamamu. Hitam putih hidup.